الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan pada pertemuan saya ini kita masuk ke bab yang ke-23 dari kitab Al-Ilm dan di bab yang ke-23 Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan judul bab yang bab Al-Futriya wa huwa waqifun ala dabbah wa ghairiha. Seorang mufti memberikan fatwa dalam keadaan dia berdiri di atas kendaraannya ataupun yang lainnya. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan hadis Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma, hadis tentang kisah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tatkala beliau melaksanakan hajjatul wada'. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Isma'il wa Isma'il ibn Abi Uwais qala haddatsani Malik wa Malik ibn Anas Abu Abdullah إمام دار الهجرة عن ابن شهاب وهو الزهري محمد بن مسلم عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه فجاءه رجل فقال لم أشعر فهلقت قبل أن أدبه فقال ادبه ولا حرج فجاء آخر فقال لم أشعر فنهرت قبل أن أرمي قال ارمي ولا حرج فمس إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma beliau berkata tatkala pelaksana ibadah hajjatul wada' haji yang terakhir yang dilaksanakan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di tahun ke-10 Hijriah, pada saat hari Mina itu hari ke-10 dari bulan Dzulhijjah yang merupakan puncak pelaksanaan ibadah haji, dan kaum muslimin yang tidak melaksanakan ibadah haji pada tersebut mereka merayakan hari Idul Adha. Maka Nabi SAW pada hari tersebut waqafa linnas, beliau berdiri ala dabbati yas'alunahu, dan para sahabat radhiyallahu anhum mereka bertanya kepada Nabi SAW tentang manasik haji yang sedang mereka laksanakan, karena pada hari itu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum setelah mereka bermalam di Muzdalifah di pagi harinya setelah salat subuh dan berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di Masjidil Haram, sebelum terbit matahari mereka bertolak menuju Mina. Kemudian mereka melempar Jamratul Aqabah. Kemudian setelah melempar Jamratul Aqabah, Nabi SAW menyembelih hadinya. Dan saat itu beliau membawa 100 ekor unta hadi. Dan setelah itu Nabi SAW mencukur rambutnya. Dan dengan mencukur rambut tersebut, maka telah tahallul. Tahallul yang pertama. Itu keluar dari ihramnya dengan diperbolehkan semua perkara yang dilarang untuk orang yang mahrim. Yang mana orang yang mahrim ketika melakukan ihramnya, mereka tidak memakai qamis, tidak memakai imamah. Yang mereka pakai adalah al-izar war-rida, sarung dan selendang. Maka pada saat dia telah mencukur rambutnya, telah tahallul awal, hal tersebut diperbolehkan. Memakai pakaian seperti biasa. Dan juga boleh memakai minyak wangi. Dalam keadaan pada saat ihramnya tidak diperbolehkan. Dan semua larangan-larangan yang dilarang orang yang sedang ihram diperbolehkan saat tahallul awal. Kecuali an-nisa. Kecuali mendatangi istri. Itu belum diperbolehkan. Sampai dia melakukan tawaf ifadah. Dan pada saat itu pun, atau pada itu Nabi SAW ke Mekah melakukan tawaf ifadah. Kemudian ketika waktu duhur, selesai salat duhur, beliau kembali ke Mina. Dan bermalam di Mina selama 3 malam. Kemudian dalam amalan-amalan tersebut, sebagian sahabat datang kepada Nabi SAW. Sebagian orang datang kepada SAW dan berkata, wahai Rasulullah, tadi saya tidak sadar. Ternyata saya mencukur rambut sebelum saya menyembelih. Karena susunan yang paling afdal adalah yang dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama melempar jamrah, kemudian setelah itu menyembelih hadi, dan yang ketiga mencukur rambut. Ada sebagian sahabat berkata, wahai Rasulullah, tadi saya tidak sadar. Saya mencukur sebelum menyembelih. Yang mana yang lebih afdolnya menyembelih baru mencukur. Maka Nabi menjawab, idbah wal haraj, sembelihlah dan tidak ada dosa atasmu. Saja akhir, kemudian datang yang lainnya dan berkata, lam ashur fanahartu qablan armi, wahai Rasulullah, saya tadi tidak sadar. Saya menyembelih sebelum saya melempar jamrah. Yang mana yang afdolnya? Yang pertama adalah melempar jamrah, baru menyembelih. Di sini ada yang menyembelih, kemudian baru melempar jamrah. Maka dia menyatakan, irmi wala haraj, lemparlah jamrah, wala haraj, dan tidak ada dosa atasmu. Kemudian kata Abdul bin Amrul As, dan tidaklah Nabi SAW ditanya tentang suatu amalan pada hari tersebut, quddim wala ukhir, didahulukan, yang harusnya diakhirkan, atau mengakhirkan yang saya didahulukan, illa qal, melainkan Nabi SAW mengatakan, if'al wala haraj, lakukan, dan tidak ada dosa atasmu. Dan ini menunjukkan samahatul Islam wa suhulah hadad din, menunjukkan mudahnya agama Islam ini, termasuk dalam pelaksanaan ibadah haji. Dan itu khusus di hari Mina. Sekali lagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut yang beliau pernah lakukan adalah melempar jamrah, kemudian menyembelih hadi, kemudian mencukur rambut, dan tawaf ifadah. Akan tetapi tatkala sebagian sahabat radhiyallahu mendahulukan yang tadinya atau yang diakhir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mengakhirkan yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan if'al wala haraj, lakukan dan tidak ada dosa atasmu. Ini hadis di bab yang ke-23. Dan Syahidun Nabi Sallam ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan para sahabat tersebut, beliau waqifun ala dabati, beliau berdiri di atas kendaraannya. Imad, kita merajah pelajaran kita di Kitabul Haji. Coba sebutkan manasik haji secara umum dari awal sampai akhir. Tenggelam matahari betul ke Muzdalifah. Nah, kemudian Jadi kalau kita bisa sekarang bulan Syaban mau ibadah haji, kita datang ke miqat, maka tidak bisa. Tidak diperbolehkan. Karena Syaban bukan asyhurul haji. Begitu pula Ramadan. Asyhurul haji itu Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Kemudian ketika kita misalnya di bulan Syawal atau Dzulqa'dah awal bulan Hijjah dalam ibadah haji, maka kita datang ke miqat. Dan di miqat tersebut kita melakukan seperti yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita memakai pakaian ihram. Kalau laki-laki memakai izar wa rida, sarung, kain yang selendang sarung dan selendang. Pakaian ihram. Kemudian bertalbiyah dari miqat. Dan ini kalau yang dari Madinah tentunya di Dzulhulaifah. Kalau dari kita, kalau misalnya gelombang yang kedua, nah, biasanya langsung ke Mekah, maka ihramnya dari pesawat. Ketika pesawat melewati Yalamlam, maka mulai ihramnya, memulai ihramnya. Terus bertalbiyah sampai datang ke Mekah. Ketika datang ke Mekah melakukan tawaf qudum, tawaf 7 putaran. Kemudian setelah selesai salat di belakang makam Ibrahim. Kemudian setelah itu melakukan sa'i baina Safa dan Marwah. Dan selesai sa'i maka tahallul. Bagi yang hajinya haji tamattu. Adapun yang hajinya haji qiran, itu yang mau menyambung ibadah haji dengan umrahnya disatukan, dan yang disyariatkan bagi yang membawa haji, bagi yang membawa sembelihan. Adapun yang tidak membawa sembelihan, maka ketika selesai sa'i baina Safa dan Marwah, maka dia mencukur rambutnya dan bertahallul. Kalau bertahallul, maka semua mahdhurat al-ihram, semua yang dilarang ketika ihramnya itu diperbolehkan kembali. Memakai pakaian seperti biasa dan semua yang dilarang diperbolehkan. Kemudian menanti sampai datang tanggal 8 Dzulhijjah yang dikenal dengan Yaumut Tarwiyah. Dan ini penantian itu berbeda-beda. Kalau datang kita mulai ihramnya tadi datang ke Mekah di bulan Syawal, berarti kita menunggu bulan Dzulqa'dah sampai 8 Dzulhijjah. Kalau kita datangnya di awal Dzulhijjah, berarti kita hanya menunggu beberapa hari saja sampai datang tanggal 8 Dzulhijjah. Ketika tanggal 8 Dzulhijjah kita memakai pakaian ihram kembali. Pakaian ihram kemudian bertolak dari Mekah menuju Mina. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertolak di waktu pagi hari sehingga beliau salat duhur, maghrib, isya dan subuh di Mina. Dan salatnya di qasr. Tapi tidak dijamak. Duhur pada waktunya, asar, maghrib dan isya serta subuh pada waktunya. Misalnya duhur, asar dan isya salatnya 2 rakaat karena sedang safar. Kemudian esok harinya di tanggal 9 Dzulhijjah yang dikenal dengan hari Arafah. Bertolak dari Arafah menuju bertolak dari Mina menuju Arafah di pagi hari. Kemudian Nabi sallam salat duhur dan asar di jamak. Di jamak dan di qasar. Jamak takdim. Kemudian saya itu wukuf di Arafah sampai datang waktu maghrib, sampai tenggelam matahari. Ketika tenggelam matahari, Nabi sallam tidak langsung salat di Arafah, tapi beliau langsung bertolak menuju Muzdalifah. Dan beliau melakukan salat maghrib dan isyanya di Muzdalifah, di jamak, jamak takhir. Dan beliau bermalam di Muzdalifah di malam ke-10 tersebut. Kemudian setelah salat subuh di Muzdalifah, beliau dan para sahabatnya berzikir dan berdoa di Masjidil Haram dan menjelang terbit matahari bertolak menuju Mina. Dan ini hari ke-10. Yang tadi kegiatannya telah kita lihat di hadis Abi bin Amr bin As yang kita baca ini. Yang beliau lakukan pertama melempar Jamratul Aqabah. Karena di Mina ada 3 jamrat. Ada Jamratul Ula, ada Jamratul Wusta, ada Jamratul Aqabah. 3 jamrat. tiga tempat melempar batu. Tetapi di hari ke-10 yang dilempar hanya Jamrul Aqabah, jamrah yang paling dekat dengan Mekah, yang ketiga. Kemudian setelah selesai jamrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembeli hadinya. Setelah menyembeli hadi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mencukur rambutnya. Dan seperti disebutkan, ketika mencukur rambut, kita telah tahallul al-awwal, kita keluar dari ihram kita. Semua perkara yang dilarang diperbolehkan. Diperbolehkan kecuali an-nisa, kecuali berhubungan dengan istri. Masih belum diperbolehkan, kan diperbolehkan setelah tawaf ifadah. Setelah selesai mencukur rambut, maka kita tinggal bertolak dari Mina ke Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Dan tawaf ifadah termasuk rukun haji. Sebagaimana wukuf di Arafah di hari sebelumnya termasuk rukun haji. Tidak sah hajinya bagi yang tidak wukuf di Arafah. Begitu pula tidak sah hajinya bagi yang tidak mantap ifadah. Maka Nabi setelah selesai mencukur rambut, berbalik ke Mekah dan tawaf ifadah di Mekah. Selesai tawaf ifadah dan salat zuhur di sana, beliau kembali ke Mina. Kembali ke Mina dan bermalam di Mina selama 3 malam. Dan Nabi di Mina boleh 3 malam, yang itu yang paling afdol, dan boleh 2 malam. Dan di setiap harinya melempar jamarat, melempar 3 jamrah, jamratul ula, jamratul wusta, dan jamrah al-aqabah dengan 7 kerikil. Dan melemparnya ba'da zawal, setelah tergelincir matahari. Kemudian dari ketiga setelah melempar jamrat, maka sudah selesai semua amal ibadah haji, tinggal tawaf wada, tinggal kita pulang. Dan diperintahkan kepada kita, diwajibkan bagi kita, ketika kita hendak meninggalkan Mekah selesai ibadah haji, untuk tawaf wada. Tawaf wada, setelah tawaf wada kita pulang dan selesai dari semua manasik haji. Itu gambaran tentang hajatul wada yang telah kita ambil materi di kitabul haji. Dan di hadis yang kita baca sekarang, bahwasanya amalan di hari ke-10 hari Mina yang paling afdol seperti yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama melempar jamrah, yang kedua menyembeli, dan yang ketiga mencukur rambut. Setelah itu tawaf ifadah. Tapi telah kita ambil tadi, sahabat yang bertanya, ada yang menyembeli sebelum melempar jamrah atau ada yang mencukur sebelum menyembeli, di akhir di awalkan semuanya boleh. Kata if'al wala haraj, menunjukkan semuanya diperbolehkan, semuanya diperbolehkan. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami'us Sahih min Malaysatu Sahihain, dan sekarang kita memasuki bab yang ke-41 dari kitabul ilm. Di bab yang ke-41, Asy-Syaikh rahimallahu taala beliau memberikan terjemah babnya dengan as-sunnah wa hujjiyatuha, bab tentang as-sunnah, dan sunnah merupakan hujjah. Dan sudah kita ketahui sumber utama ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam adalah Al-Qur'anul Karim dan ahadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan seperti dikatakan oleh ulama Nasrani saleh, bahwasanya as-sunnah merupakan mufassirah Al-Qur'an. As-sunnah merupakan penafsir atau tafsiran untuk Al-Qur'anul Karim. Karena banyak hukum-hukum dalam Al-Qur'anul Karim disebut mujmalan, disebutkan secara umum. Seperti perintah salat, wa aqimus salat, dirikanlah oleh kalian salat, tegakkanlah oleh kalian salat. Banyak perintah dalam Al-Qur'anul Karim yang memerintahkan kepada kita untuk menegakkan salat. Tapi rincian bagaimana tata cara salat dan bagaimana ahkamu salat, itu adanya pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga wa atuz zakah, wa aqimus salata wa atuz zakah, tunaikan oleh kalian zakat, disebut mujmalan dalam Al-Qur'anul Karim. Rinciannya adanya di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu pula siyam Ramadan dan juga hajjatu al-hajj, ibadah haji. rinciannya semuanya dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sunnah merupakan mufassir Al-Quran, penafsir untuk Al-Quranul Karim. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, utitu Al-Quran wa mithluhuma, diberikan kepada Al-Quran dan yang semisalnya bersama tersebut. Itu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang Allah katakan, ma yantiqunil hawa in huwa illa wahyuha. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang Nabi kita alaihi salatu wasalam, wa ma yantiqu anil hawa. Nabi tidak berkata dengan hawa nafsunya. Apa yang beliau katakan adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun mengatakan, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul datang kepada kalian dengannya maka ambillah, dan apa yang Rasul SAW melarangnya maka tinggalkanlah. Dan sudah kita lihat bersama bahwasanya Al-Quran dan Sunnah wajib bagi kita untuk berpegang teguh dengannya. Dan barang siapa yang mengingkari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka hukumnya kafir, kharijumillah, orang yang mengingkari Sunnah. Yang dikenal dengan firqah Qur'aniyun, kelompok Qur'aniyun yang mengatakan cukup bagi kami Al-Quran, cukup bagi kami Al-Quran. Sunnah itu bukan dari ajaran Islam. Bahkan sebagian memperumpamakan Nabi kita SAW seperti tukang pos. Tukang pos misalnya ada kiriman surat untuk kita. Maka yang wajib kita terima itu suratnya. Ataupun tukang pos yang mengantarkan. Begitu juga Nabi kita SAW. Dia adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala, mengantarkan kepada kita Al-Qur'an. Maka yang wajib kita pegang adalah Al-Qur'an Karim. Adapun Nabi hanya pengantar, pengantar saja. Ini perkataan kufrun, menunjukkan kejahilan orang tersebut dengan ajaran yang dibawa Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Al-Qur'an tidak mungkin bisa dipisahkan dari sunnah. Al-Islam wa sunnah wa sunnah hiya al-Islam. Sekali lagi, wajib kita beriman dengan semua yang diberikan Nabi kita Muhammad SAW. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan hadis yang isinya tentang hujjah itu sunnah. Sunnah adalah hujjah dan bantahan terhadap orang-orang Qur'aniyun. Qala rahimallahu ta'ala, qala Abu Dawud rahimahullahu ta'ala, Sulaiman bin Ash'ath, haddasan Ahmad bin Hanbal, wa Abdullah bin Muhammad an-Nufayli, qala akhbana Sufyan an Abi Nadhr, أن أبد الله بن أبي رافع عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أوفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعنا. قال الشيخ رحمه الله هذا حديث صحيح على شرط الشيخين الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن وابن ماجه. Dari Ubaidullah bin Abi Rafi dari ayahnya, Abu Rafi radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, jangan sampai aku dapatkan seseorang di antara kalian muttaqian ala arikatih. Dia bertali atau duduk di atas ranjangnya atau dipannya, tempat tidurnya. Kemudian atihil amru min amri. Kemudian datang perintah dari perkara yang perintahkan. Atau perkara yang aku dilarang darinya. Jangan sampai aku dapatkan saudara kalian dan kadang dia duduk kemudian datang kepadanya perintah yang aku diperintahkan dengannya atau larangan yang aku dilarang darinya kemudian mengatakan la nadri, kami tidak tahu. Kami tidak tahu. Maksudnya kami tidak mau menerima apa yang datang dari Rasulullah SAW yang Nabi diperintah dengannya atau Nabi dilarang darinya. Ma wajadna fi kitabillah ittaba'na. Apa yang kami dapatkan dalam Al-Quran maka kami akan ikuti. Adapun yang selainnya tidak. Dan ini alam min alam min nubuah. Termasuk dari tanda, dari tanda-tanda kenabian Nabi kita Rasulullah. Nabi mengkhabarkan akan ada suatu kaum yang keadaannya seperti itu. Mereka hanya mau mengikuti apa yang ada dalam Al-Quranul Karim. Dan tidak mau menerima sampai yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Ini firqah Qur'aniyun. Firqah Qur'aniyun itu merupakan apa yang dikhabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi berkata kepada para sahabatnya, jangan sampai aku dapatkan seseorang yang terkalian ketika datang perintah yang aku diperintahkan dengannya atau orang yang aku dari darinya kemudian mengatakan ma wajadna la nadri ma wajadna fi kitabillah tabana. Kami tidak tahu. Tidak mau tahu, tidak mengikuti apa yang datang dari Rasulullah dengan alasan tidak ada dalam Al-Qur'an Karim. Kami hanya menerima apa yang dalam Al-Qur'an Karim. Padahal kalau dia benar-benar pandang Al-Qur'an, Al-Qur'an telah memerintahkan untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakumur rasul takhudhu wa man nahakum anhu fantahu. Maknanya orang yang mengingkari Rasulullah SAW sama saja dengan mengingkari Al-Quran. Karena Al-Quran telah memerintahkan kepada kita untuk mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Jadi menunjukkan kebodohan orang-orang Al-Quraniyun. Entah bagaimana mereka mau sholat, dan bagaimana mereka mau siang, bagaimana mereka mau zakat, bagaimana mereka mau ibadah haji dan ibadah-ibadah yang lainnya. Karena semuanya rinciannya ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.